Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'in laha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahu al-azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah laylaha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du, masyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh maghrib berjamaah kita barusan. Amin. Segala pujian dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Salawat beserta salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat di masa hidup mereka seluruhnya memiliki keyakinan yang tidak berbeda antar satu dengan yang lain, bahwa mereka-merekalah yang dimaksud dengan manusia akhir zaman seperti yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin, dengan sangat yakin, bahwa tanda-tanda besar kiamat akan terjadi pada masa mereka, sehingga Dajjal, Dukhan, Ya'juj dan Ma'juj, di antara urutan awal tanda-tanda besar kiamat, diyakini oleh para sahabat, merekalah yang akan menyaksikannya. Dan tidak ada yang mengingkari kepercayaan itu dan keyakinan tersebut dari mereka. Seorang pun tidak ada yang mengingkari. Dan Nabi pun membiarkan mereka-mereka semua berkeyakinan demikian. Sebab dampaknya Masya Allah teramat sangat positif, Pak. Dengan keyakinan para sahabat bahwa mereka sangat dekat dengan kiamat, dampak positifnya adalah seluruh sahabat punya semangat hidup yang membara. Keinginan mereka memanfaatkan umur dan waktu yang ada agar lebih efektif, agar lebih besar manfaatnya. Totaliti mereka di dalam memburu amal soleh, beribadah dan berjuang, berdakwah bersama Rasulullah benar-benar full total. Karena mereka bayangkan sudah dekat mau kiamat, ngapain juga buang-buang waktu dan kesempatan. Udah dekat mau kiamat, saatnya mengukir prestasi terbaik di muka bumi mumpung masih hidup, mumpung masih aman, mumpung masih ada waktu tenang. Itu dampak positifnya. Karena memang ada kata-kata kunci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan mereka agar jangan pernah negatif thinking. Udah dekat kiamat, ngapain juga, enggak ada, hilang seleranya semua. Tapi Nabi Muhammad tidak memberikan kunci kepada mereka, sedekat apapun kiamat, jangan pernah berhenti melakukan hal yang paling positif, walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang, padahal kiamat mungkin besok atau lusa. Baiklah, ternyata Rasulullah meninggal, para sahabat meninggal, digantikan tabi'in, tabi'in lewat, digantikan tabi' tabi'in, tabi' tabi'in lewat, digantikan tabi' tabi' tabi'in, dan seterusnya sampai 1440 tahun sekarang Hijriyah, tentang kiamat itu sendiri belum juga terjadi. Akhirnya banyak orang yakin dan percaya, Ustaz, kiamat itu lama lagi. Lama Pak Ustaz. Dia yakin kita bahwa dia pasti terjadi, tapi waktunya lama Pak Ustaz. Kan ada hadis Nabi bunyinya seperti ini Pak Ustaz. Selama di muka bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih kenal dengan Allah dan beriman kepada Allah. Masih bisa melafazkan kalimat Allah. Walaupun imannya hanya seujung kuku. Satu saja sisa lagi orang itu hidup di muka bumi ini yang masih beriman. Allah masih tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Nah Pak Ustaz, ini bukti bahwa lama lagi kiamat. Sekarang jumlah umat Nabi Muhammad yang Muslim 1,7 miliar Pak Ustaz. Artinya lama lagi itu Pak Ustaz. Ya begitu Pak. Kata sebagian orang yang meyakini bahwa masih lama, salah satunya dalilnya itu. Saya jawab berikut ini, benar. Ente betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyampaikan hal yang demikian. Tapi jawabannya ada. Jawabannya, yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan pernah terjadi sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besarnya. Harazatun manzumatun fi silk. Iyuqta'u silkun yatsba'u ba'duha ba'da. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan yang setiap satu butir itu ada lubang di bawahnya, tembus sampai ke atas, dapat dimasukkan sehelai seutas tali. Maka setiap butir-butiran itu terhubung tali di tengah-tengahnya seperti butiran-butiran tasbih. Di bagian bawah tali dikasih simpul silk. Iyuqta'u silk, ketika simpul itu dipotong, ketika simpul itu digunting, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka butiran yang paling bawah, butiran yang paling pertama langsung jatuh keluar dari tali tadi, betul? Bagaimana dengan butiran yang kedua? Menyusul. Pakai lama waktunya atau langsung? Langsung. Bagaimana dengan yang ketiga? Lebih cepat lagi jaraknya dibandingkan satu kedua. Sep, sep, sep, sep, sep, sep, sep, sep, sep, sep, sep, sep. 10 butiran ini susul menyusul. Dialah 10 tanda besar kiamat. Di hadis yang lain Nabi mengumpamakan mirip dengan wanita yang hamil besar mau melahirkan. Kapan akan meletus? Kapan akan meledak? Kapan akan eak? Terjadi terlebih dahulu 10 tanda bukaan. Ya kan? Bukaan pertama pasti disusul dengan bukaan kedua. Bukaan kedua pasti disusul dengan bukaan ketiga. Bukaan ketiga disusul bukaan keempat. Dan jarak masing-masing bukaan ini makin ke atas makin cepat waktunya. Betul? Ini perumpamaan Rasulullah loh. Allahu Akbar. Nabi bukan seorang bidan, bukan seorang SPOG, bukan ahli masalah kandungan, tapi Nabi mampu mengungkapkannya. pasti ilmu yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari 10 tanda besar kiamat ini, umat Islam hanya diizinkan Rasulullah menyaksikan sampai ke tanda besar kiamat yang ketujuh saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di sini batas umat Islam Allah izinkan menyaksikan tanda-tanda besar kiamat terjadi. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 sudah tidak ada satupun orang Muslim yang beriman yang kenal dengan Allah hidup di muka bumi. Bumi hanya diisi oleh orang-orang kafir yang sama sekali tidak lagi kenal siapa Allah. Tanda besar kiamat yang 10 ini sifatnya global, seluruh dunia. Dunia menyaksikannya dan mengalaminya. Beda dengan tanda-tanda kecil ya. Kalau tanda-tanda kecil kiamat sifatnya bisa lokal, temporal. Jaraknya bisa saling berjauhan. Kadang-kadang hanya terjadi di Irak. Tanda kecil kiamat yang lain hanya terjadi di Iran. Tanda kecil kiamat yang lain terjadi di Palestina. Tanda kecil kiamat yang lain terjadinya di Hijaz, di Syam, dan lain-lainnya. Di Saudi. Tapi untuk tanda besar kiamat, serentak satu muka bumi, manusia menyaksikannya dan ikut merasakan mengalaminya. Dan itu jaraknya berdekatan, beda dengan tanda-tanda kecil. Tanda kecil bisa berjauh-jauhan jaraknya, masanya maksudnya. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan. 10 tanda besar kiamat, kita hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ketujuh. Apa itu yang ketujuh? Angin lembut bertiup dari negeri timur, kata Rasulullah. Di hadis yang lain, dari Yaman. Angin lembut ini berbau wangi kesturi dan sejuk. Lembut anginnya, sejuk, berbau wangi. Wanginya wangi kesturi. Angin ini dengan cepat membungkusi permukaan bumi ini. Kata Rasulullah berikutnya, tidak ada satupun umatku yang punya iman kepada Allah. Tidak ada satupun orang Islam yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, melainkan angin tersebut pasti sampai kepada orang itu, walaupun dia ada di dalam gua, di dalam puncak, di atas puncak gunung, di pulau, ada di gurun Sahara, ada di mana saja, angin ini pasti akan sampai kepada orang tersebut. Ketika orang ini tersentuh oleh angin lembut yang wangi, berbau wangi kesturi, sejuk, terhirup olehnya angin itu. Saat itu juga, di tempat itu juga, dia langsung tergeletak, meninggal dunia, menghembuskan nafas terakhirnya. Maka serentak satu muka bumi, orang Islam yang punya iman kepada Allah meninggal dunia. Ha, faham oleh kita sekarang. Hadis yang Nabi mengatakan satu saja masih tersisa hidup, Allah masih tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Ternyata kejadiannya serentak seluruh orang yang punya iman kepada Allah, Allah wafatkan. Cara wafatnya santun Pak, lembut, yaitu angin sejuk dan lembut berbau wangi kesturi mengenai dan terhirup oleh orang yang punya iman, serentak dia meninggal satu muka bumi. Maka tidak tersisa satupun orang saja di muka bumi yang masih hidup dan dia masih punya iman kepada Allah setelah itu. Tidak ada. Inilah dia akhir keberadaan umat Islam yang beriman di muka bumi. Nah. Izinkan saya pakai papan tulis ya. Ya, karena papan tulisnya ukurannya sudah terbatas, saya menyesuaikan tulisan saya dengan papan tulis yang ada. Ya. Ada 10 tanda besar kiamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu-ibu enggak nampak kan? Jangankan ibu, bapak-bapak yang di tengah aja udah mulai enggak nampak. Nah ini yang ketujuh, tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh, angin lembut berbau wangi kesturi. Angin ini sejuk dan ternyata membawa pesan kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Angin ini sumbernya dari Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serentak satu bumi orang Islam Allah wafatkan. Maka saya istilahkan ini dengan istilah finish. Finish, akhir, selesai orang Islam yang beriman di muka bumi. Sudah tidak ada lagi. Maka kata Rasulullah, satu atau dua generasi setelah ini barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta terjadi. Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 hanya disaksikan oleh orang-orang kafir saja yang memang mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tentulah ini menjadi kabar baik buat kita semua. Artinya umat Islam, orang beriman tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah, kabar baik tentunya. Tapi ingat, kita akan menyaksikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di antara tanda-tanda besar kiamat ini, ada yang menyebabkan orang-orang Islam hilang imannya selama-lamanya, dan dialah kemunculan Dajjal. Tanda besar kiamat yang pertama, duhan, kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas, bersatu dengan asap yang tebal dan panas, membungkus bumi kita. Bumi gelap gulita segelap-gelapnya 40 hari, 40 malam. Orang tidak mampu membedakan kapan siang dan kapan malam. Telapak tanganmu kamu dekatkan ke arah wajah, di siang hari bolong, kamu tidak mampu melihat apa-apa, saking tebalnya duhon ini. Dan duhon ini berlangsung selama 40 hari, 40 malam. Duhon ini panas, khusus orang kafir sendiri. Orang Islam yang hobi maksiat, orang munafik, mereka akan sangat tersiksa oleh duhan. Nabi berkata, kulit mereka melepuh seperti masuk ke dalam oven, Pak. Panas luar biasa. Tapi panas ini hanya satu atau dua hari saja pertama. Hari ketiga dan seterusnya, bumi sudah menjadi dingin karena cahaya matahari tidak masuk ke muka bumi. Kalian pada masa itu kembali memakai kuda. Masya Allah. Jadi setelah duhan, kita semuanya akan kehilangan teknologi. Pesawatnya masih ada, nggak bisa dibawa terbang. Handphonenya masih ada, sudah tidak sinyal. Listrik sudah tidak ada. Bodi dan kerangka daripada teknologi masih ada, tapi tidak bisa lagi dioperasikan. Paling lama setelah tanda besar kiamat yang pertama, muncullah tanda besar kiamat yang kedua. Dan inilah puncak bencana dan petaka untuk anak cucu Adam yang hidup di muka bumi. Seluruh Nabi dan Rasul khawatir jangan sampai umatnya berjumpa dengan tanda besar kiamat yang kedua ini. Ini puncak fitnah, Pak. Dajjal. Puncak pembahasan tentang akhir zaman, harusnya kita bicara tentang Dajjal. Dan Dajjal ini jaraknya dari Dukon hanya paling lama 3 tahun. Paling lama 3 tahun. Dan Dajjal pun keluar menguasai dunia ini. Tidak ada satu kota pun yang tidak dimasuki oleh Dajjal selain Mekah dan Madinah. Allah sudah turunkan malaikat-malaikat khusus melindungi Mekah dan Madinah. Dajjal tidak mampu memasuki Mekah Madinah. Fisiknya, kekuatannya, magic sihirnya, bala tentaranya tidak mampu masuk Mekah Madinah. Tapi selain itu pasti Dajjal akan masuk, termasuk Bangkinang. Dajjal pasti akan sampai kemari. Dajjal tidak lama. Tidak ada yang sanggup melawan Dajjal. Tidak ada. Dajjal akan berakhir dengan cara dibunuh oleh tanda besar kiamat yang ketiga. Allah turunkan Nabiullah Isa alaihi salam. Jarak dari Dajjal ke Nabi Isa 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Lihat waktunya semakin berdekatan. Nabi Isa membunuh Dajjal. Ini saya persingkat saja, Pak. Lalu Dajjal terbunuh. Bala tentara Dajjal dari kalangan Yahudi akhirnya dihabisi oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ustaz, Imam Mahdi di mana munculnya? Imam Mahdi langsung setelah Dukhan. Tapi jumhur ulama Ahlussunnah Jamaah tidak memasukkan Imam Mahdi ini sebagai tanda besar kiamat. Ini Al-Mahdi di sini. Langsung setelah Dukhan Al-Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Oke, Nabi Isa dan Imam Mahdi menghabisi seluruh bala tentara dan pengikut setia Dajjal dari kalangan Yahudi. Habis habis-habisnya, tidak tersisa satupun orang Yahudi yang masih hidup di muka bumi. Dan Nabi Isa melanjutkan tugas-tugas besarnya, mengajak seluruh orang Kristen masuk ke dalam Islam, dan mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dan Imam Mahdi, orang-orang beriman disuruh oleh Allah, larilah kalian ke puncak gunung Tursina, karena hari ini tidak ada yang mampu mengalahkan hamba-hambaku yang jahat, manusia-manusia yang brutal. Siapa? Dialah tanda besar kiamat yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Ini tanda besar kiamat yang keempat atau lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah perintahkan Nabi Isa, Imam Mahdi dan orang beriman lari. Maka tidak ada doa yang bisa selamat daripada, yang bisa menyelamatkan kita daripada Ya'juj Ma'juj. Enggak ada doanya. Caranya cuma satu, lari sembunyi dari Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah bersabda, Ya'juj dan Ma'juj ini jumlahnya membungkus bumi, Pak. Dalam setiap 1000 orang manusia, Ya'juj dan Ma'juj itu jumlahnya dalam setiap 1000 orang manusia, 999 adalah Ya'juj dan Ma'juj. Satu yang kalian. Banyaknya jumlah mereka. Tidak ada satu jengkal pun bumi ini yang tidak dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Cara selamat dari Ya'juj dan Ma'juj hanyalah lari dan sembunyi. Karena mereka tidak punya hati, karena mereka tidak punya belas kasihan. Siapapun manusia yang mereka jumpai selain kelompok mereka, pasti mereka bantai. Ayatnya surat Al-Kahfi dari ayat 94 sampai ayat 100. Ya'juj dan Ma'juj, berkat doa Nabi Isa di atas gunung Tursina, langsung Allah yang mematikan mereka seluruhnya. Bumi ini busuk, bangkai Ya'juj dan Ma'juj bergelimpangan. Bahkan kata Rasulullah, Nabi Isa turun dari gunung Tursina, hampir-hampir tidak ada tempat untuk meletakkan telapak kaki, karena tumpang tindih bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu. Tidak ada tempat untuk melangkah lagi, Pak. Seluruhnya bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Allahu Akbar. Ya Allah, Pak, kalau enggak ada hadisnya, kalau tidak ada ayatnya, saya hampir-hampir tidak percaya bumi seluas ini penuh oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Singkatnya, Nabi Isa kembali berdoa dan doa Nabi Isa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang terang benderang di siang bolong tiba-tiba menjadi gelap. Ada apa? Ada apa? Burung-burung yang sangat besar dan sangat banyak berlapis-lapis turun dari langit. Kata Rasulullah, burung itu lehernya, besar lehernya, besar leher burung tersebut dengan bentuk leher burung itu mirip dengan besaran dan bentuk leher unta kalian. Itu lehernya saja. Dan burung itu jumlahnya tidak terkira, sehingga langit yang terang langsung gelap gulita seperti tengah malam yang gelap dipenuhi awan yang tebal, tidak nampak bintang, tidak ada bulan. Bayangkan banyaknya burung itu. Burung ini langsung menukik ke arah bumi. Setiap burung mengangkat jenazah-jenazah, bangkai-bangkai daripada Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin ada yang bertanya di antara bapak ibu, Ustaz, kemana dia bawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu? Atau ada yang bertanya, Ustaz, sebanyak itu burung, besar-besar lagi, di mana sekarang Allah simpan burung-burung yang begitu banyak sehingga langit pun gelap gulita? Jawabannya adalah antah. Allahu a'lam. Hadisnya ada sahih, tapi beritanya dari hadis itu cukup menggambarkan burung itu datang, bangkai-bangkai ini diangkat, sudah selesai. Nggak tahu datangnya dari mana, kemudian diangkatnya kemana. Sama-sama kita saksikan aja nantilah. Nah, baik kaum muslimin, Ya'juj dan Ma'juj berakhir. Masih menyisakan ulat yang banyak, serpihan daging yang membusuk daripada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Sekali lagi Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah. Kemudian Allah turunkan hujan yang lebat 3 hari berturut-turut. Bumi ini dibuat bersih oleh Allah dengan hujan yang datang. Kemudian selesai. Inilah masa tragis, tanda besar kiamat yang 4. 5, 6, dan 7, manusia yang hidup di muka bumi sudah mulai menjalani masa-masa. Al-Mahdi menjadi khalifah. Tanda besar 5, tanda besar kiamat. Matahari Allah terbitkan dari sebelah barat. TB, matahari terbit dari barat. Tapi terbitnya cuma 1 kali. Dari barat, manusia di muka bumi ini gelap gulita seperti malam panjang. Syekh Imran Hussein berkata, yang dimaksud dengan matahari Eropa dan Amerika, itu yang dimaksud dengan matahari terbit dari barat. Kata Syekh Imran Hiti, ahli spesialis tentang masalah akhir, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, saya berani dan tidak setuju sama sekali dengan apa yang beliau katakan. Karena hadisnya sahih dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda tentang matahari terbit dari barat. Betul-betul fisik matahari ini, Pak. Tidak bisa diterjemahkan dengan yang lain-lain. Apa sabda Rasulullah SAW? Matahari kalian yang menerangi kalian saat ini, nanti di akhir zaman akan dipanggil oleh Allah. Dan matahari itu meninggalkan posisinya. Matahari sujud di bawah arasy. Kalian yang ada di bumi akan merasakan malam yang sangat panjang seperti 3 malam berturut-turut. Kemudian Allah perintahkan kembali, matahari kembalilah engkau ke tempat di mana biasanya engkau berada, dan muncullah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian matahari pun terbit kembali dari sebelah barat. Semua orang terkejut. Semua orang yang menunda-nunda tobat, kepengen tobat, tapi sayang, pintu tobat telah Allah tutup. Semua orang ingin melihat Al-Quran, ingin baca Al-Quran, tetapi sayang, seluruh Al-Quran yang ada di muka bumi tulisannya sudah Allah angkat di malam yang panjang. Sisa kertas-kertas putih yang sudah tidak ada lagi ayat-ayat Al-Qurannya. Tapi matahari itu terbit hanya sampai pertengahan saja, Pak. Lalu dia kembali bergerak menuju ke arah barat seperti biasa, tenggelam di situ. Besoknya dia normal, terbit dari sebelah timur seperti biasa. Jadi terbit dari sebelah barat ini bukan selalu ya, hanya 1 kali saja. Dibikin dalam riwayat yang sahih. Nah, besoknya dia terbit seperti biasa dari sebelah timur. Di waktu itu hanya terjadilah tanda besar kiamat yang 6. Dan ini Allah ceritakan dalam surat An-Naml ayat yang 82. Allah keluarkan dari dalam perut bumi seekor binatang yang dapat berbicara. Binatang ini enggak tanggung-tanggung, wahai kaum muslimin. Wallahi, kalau bukan dalam Al-Qur'an, saya tidak akan berani menyampaikan ini. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, saya tidak akan berani. Karena ini kayak dongeng. Binatang raksasa keluar dari perut bumi. Kakinya banyak, tangannya banyak. Binatang ini cerdas dan bisa berbicara dengan manusia. Dengan bahasa apapun yang manusia punya. Binatang ini membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dengan cepat binatang ini mengelilingi dunia. Binatang ini ibarat Allah menangkapi manusia dengan tangan-tangannya yang banyak. Dan dia macam tahu, ini orang kafir, ini orang muslim yang beriman. Apabila dia berjumpa dengan orang kafir, maka tongkat Nabi Musa diketokkannya ke ubun-ubun orang kafir itu. Sekali ketok, menghitamlah kulit muka orang. Setelah ini, barulah tanda besar kiamat yang 7. Nah, seolah-olah tanda besar kiamat yang 7, yaitu angin lembut yang bertiup. Sejuk berbau wangi kesturi bersumber dari Yaman. Angin lembut ini seolah-olah menyempurnakan misi binatang kemarin. Angin ini hanya akan mendatangi orang-orang yang bermuka putih. Ini ya. Kemudian ketika tersentuh orang ini oleh angin lembut dan terhirup olehnya angin lembut itu, dia pun tergeletak di tempat itu dan meninggallah seluruh orang Islam yang beriman serentak di muka bumi. Sejak itu sudah tidak ada lagi kita. Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 ini sudah tidak kita saksikan lagi. Karena kita tidak akan menyaksikannya, kayaknya enggak perlu kita jelaskan. Betul? Enggak perlu ya? Nah, perlu juga. Loh, kan kita enggak akan hidup nanti. Pengen tahu. Baik, singkat saja. Waktu Isya kita jam berapa? Jadi kita sholat dulu, nanti kita sholat dulu, ya. Habis itu habis sholat mau dilanjut tidak? Kita lanjut insya Allah ya. Tanya jawab nanti kita buka, pakai tulisan, biar nggak bertele-tele. Cepat. Namun syaratnya pertanyaan berkaitan dengan materi. Jangan macam masalah bab fikih, khilafi, segala macamnya, apalagi curhat. Silakan nanti ada juga pertanyaan kepada saya. Pertanyaan tentang masalah tema akhir zaman. Silakan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Yang ke-8. Ini udah enggak ada orang Islam yang menyaksikannya. Yang ke-8, seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam masuk ke dalam laut. Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, China, India, seluruhnya sampai ke Rusia tenggelam masuk ke dalam laut. Inilah dia tanda besar yang kiamat ke-8. Langsung setelah itu menyusul daratan bumi sebelah barat pun ikut tenggelam. Suriname, Brasilia, seluruh benua Amerika, Afrika, Eropa, seluruhnya tenggelam. Ustaz, kalau sudah tenggelam semua, lalu yang tersisa apa lagi? Yang tersisa hanya daratan bumi di sebelah. Cuma ini yang tersisa, bumi yang sebelah ini. Ini namanya Syam, bumi timur tengah ya. Ini namanya Jazirah Arabia. Lah, Syam ini adalah Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Jazirah Arabia adalah Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman dan Yaman. Nah, cuma ini yang tersisa lagi. Lalu terjadilah tanda besar kiamat yang ke-10. Apa? Lihat ini. Ini daerah Jazirah Arabia yang bagian ya, Yaman. Rasulullah bersabda, dari dalam perut bumi Yaman akan keluar api raksasa yang ganas. Panas api ini setinggi-tinggi bukit dan gunung, yang memaksa orang meniup sangkakala terompet kiamat yang pertama. Untuk informasi, sekarang di Yaman, silakan buka di YouTube, Pak. Buka di YouTube. Dia sekarang ini sudah ditemukan sebuah area yang panas. Orang mencoba mendekat, ternyata ada lubang, Pak. Lubang itu bisa dimasukkan lembu satu ekor. Dikeluarkan lembu sebentar saja sudah masak seperti sate. Memang api di dalamnya. Jarak 10 meter, 20 meter, lubang lagi yang juga begitu ada api di dalamnya. Jarak 100 meter ada api di dalamnya. Sampai sekarang para pakar dan ahli bumi kita belum bisa menebak dan menerka berapa sumber energi api yang ada dalam perut bumi Yaman di area itu. Dan tempat ini terus membesar, Pak. Area ini terus membesar. Masya Allah. Bagi saya cukup saya sampaikan, Allah sudah mulai pertontonkan kepada umat manusia di muka bumi bahwa tanda besar kiamat yang ke-10 startnya, pemanasannya sudah dimulai dari sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, insyaallah taala ini nanti kita lanjutkan pada salat isya biiznillah azza wajalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu adakah petunjuk yang mengarahkan bahwa memang kita ini sangat dekat dengan masa akhir zaman itu, atau kita sangat dekat dengan kiamat? Ada tidak petunjuknya, Ustaz? Saya jawab, ada. Dan petunjuk itu begitu terang benderang. Petunjuk itu begitu nyata dan boleh saya katakan tidak terbantahkan. Apa yang pertama? Hadis sahih diceritakan oleh Umar bin Khattab tentang malaikat Jibril yang pura-pura bertanya kepada Nabi Muhammad, dia menjelma menjadi manusia. Padahal tujuan utamanya adalah dalam rangka mencerdaskan sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi saat itu. Pertanyaan-pertanyaannya dijawab oleh Nabi SAW. Terakhir dia bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat akan terjadi? Nabi menjawab, saya tidak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu kapan kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang kiamat, kapan akan terjadinya. Engkau senantiasa menyampaikan kepada orang waktunya sudah dekat. Sekarang mereka bertanya, kapan terjadinya? Jawab hai Muhammad, hanya Allah saja yang tahu. Engkau hanya bertugas menyampaikan. Ini jawaban Allah dalam Al-Quran, bahwa memang tidak ada satupun yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali hanyalah Allah. Dengan ini kita sepakat Bapak Ibu, meyakini haram mempercayai adanya pernyataan-pernyataan atau ramalan-ramalan kapan kiamat akan terjadi. Haram kita menerima ramalan-ramalan itu. Kiamat terjadi tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Haram percaya, karena itu bukan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi tentang tanda-tandanya, nah malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha. Hai Muhammad, boleh saya tahu ada enggak tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat sekali? Ah, kata Nabi, kalau itu pertanyaanmu, saya ahlinya, saya spesialisnya. Dengar baik-baik. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau nanti hidup dan menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, mereka sebelumnya miskin-miskin, kere-kere. Mereka sampai-sampai tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis juga di dalam Sahih Imam Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa yang engkau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, saking miskinnya. Tiba-tiba dan mendadak saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapakah yang kau maksud ya Rasulullah? Jawaban Nabi, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat fakta dari hadis ini. Sudah terjadi apa belum? Ayo sama-sama kita lihat Pak. Bangsa Arab sebelum pecah menjadi negara yang terpisah-pisah sekarang ini, dulu nama mereka masih Jazirah Arabia. Hah? Dan Jazirah Arabia itu kaya apa miskin Pak sebelum minyak bumi ditemukan? Kaya apa miskin? Miskin. Negeri yang gersang, gurun Sahara yang luas dan tandus panas, enggak punya apa-apa. Paling banter usaha penduduknya dagang kecil-kecilan dan beternak. Tiba-tiba saja, mari kita buktikan sekarang ini faktanya, Arab setelah minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabia, sejak minyak bumi ditemukan sampai hari ini, Arab menjadi negeri terkaya di dunia. Dan mereka setelah menemukan minyak bumi, pecah menjadi 7 negara-negara terkaya dunia. 1, Qatar. 2 Ramadan yang lalu saya sudah ke sana. 2, yang terkaya nomor 2 di dunia, Bahrain. Yang ketiga, Kuwait. Yang keempat, Uni Emirat Arab. InsyaAllah akhir bulan ini, dengan izin Allah, saya akan ke Qatar. Akan ke Dubai, Abu Dhabi. Yang ke 5, Arab Saudi. Yang keenam, Oman. Dan yang ketujuh, Yaman. Masing-masing negara ini sekarang, wahai tuan-tuan yang mulia, wahai ibu-ibu yang terhormat, lihat apa yang dibuat oleh masing-masing pemerintah di kota-kota besar mereka di Arab ini. Lihat saja Arab Saudi, Pak. Apa yang dibangun Arab Saudi sekitar Masjidil Haram kita di Mekah. Ya Allah, ya Rabbi. Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Betul? Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bahkan jam terbesar di dunia adanya di atas gedung Tower Zamzam yang ketinggiannya lebih di atas 600 meter. Lihat Madinah Al-Munawarah, Masjid Nabawi yang begitu agung dan megah, sekarang kayak mau tenggelam, Pak. Dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang tinggi-tinggi besar dan mewah-mewah. Lihat ibu kota Riyadh, ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat oleh Raja Abdullah menjadi gubernur di Riyadh. Lalu Riyadh disulap oleh Raja Salman menjadi kota metropolitan ala Eropa, bahkan mengalahkan Eropa sendiri. Jeddah sebagai kota perdagangan dan kota pusat persimpangan Timur Tengah. Apa yang dibangun di Jeddah sekarang? Masya Allah. Ini baru Arab Saudi. Baru Arab Saudi. Coba lihat negara sebelahnya, Pak. Kuwait. Kuwait hari ini, kota-kota besar di Kuwait menyebabkan minder semua kota-kota maju di Eropa dan Amerika. Kuwait ternyata belum apa-apa. Harus mengaku kalah dengan negara sebelahnya, Bahrain. Jauh lebih indah, jauh lebih megah dan mewah. Bahrain harus mengaku kalah. Walaupun gedungnya sudah menakjubkan, tinggi-tinggi, besar mencakar langit, Bahrain harus mengaku kalah dengan negara sebelahnya yang punya kota namanya Abu Dhabi. Kota Abu Dhabi ini dianggap sebagai kota termewah, kota impian dan kota mimpi dunia. Semua khayalan, raja-raja khayal terwujud di Abu Dhabi. Semua impian para pencinta dunia lengkap di Abu Dhabi. Hanya di Abu Dhabi ada ATM, mesin ATM yang mesin itu mengeluarkan emas. Masukkan kartu ATM-nya, tekan nomor digitnya, keluarlah emas 1 kilo, 2 kilo, pesan berapa keluar. Cuma satu-satunya di dunia adanya di Abu Dhabi. Hanya di Abu Dhabi ada mobil dari luar sampai dalam emas semua, cuma di Abu Dhabi. Hanya di Abu Dhabi ada pojok-pojok yang menyediakan makanan-makanan terlengkap dan mewah-mewah makanan itu, Pak. Yang makan itu kalau enggak habis, sorenya dibuang. Dan makanan itu khusus untuk orang-orang yang tidak punya duit. Siapa yang punya duit, datang sana makan sepuas-puasnya gratis. Dan itu banyak pojok-pojoknya di Abu Dhabi. Masya Allah. Ini sekarang saya cerita. Mudah-mudahan tanggal 31 saya sudah terbang ke Abu Dhabi. Insya Allah Ta'ala. Saya diundang oleh komunitas muslim kita di sana dan duta besar kita di sana untuk menyampaikan kajian tentang akhir zaman, di salah satu contoh akhir zaman yang diceritakan Nabi SAW. Abu Dhabi harus ngaku kalah dengan kota sebelahnya, Dubai. Hari ini pemegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia ternyata bukan di Jepang, Tokyo, Hong Kong, London, Paris, New York, Sydney, Melbourne. Bukan. Pemegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia hari ini masih Dubai. Nama gedungnya adalah Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. Masya Allah. Kalau kita berdiri di bawahnya, gini kita ngelihat, Pak. Nggak sampai, nggak nampak ujungnya malah. Allah. Apakah sudah selesai ini perlombaan? Belum. Sekarang ini di tepi Laut Merah di kota Jeddah sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor satu dunia yang diyakini pasti mengalahkan gedung tertinggi nomor satu yang ada di Dubai. Kalau Dubai Burj Khalifa tingginya 828 meter yang sedang dibangun di Jeddah ini tepi Laut Merah namanya Kingdom Tower, didirikan oleh orang terkaya nomor satu di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal, tingginya 1,2 kilometer. Kuwait juga mengumumkan baru-baru ini mendirikan gedung yang juga melampaui 1 kilometer pula. Allah. Pangeran Muhammad bin Salman mengumumkan ambisinya yang besar kepada dunia dan membuka ruang investasi seluas-luasnya kepada siapapun yang akan yaitu mendirikan sebuah kota namanya Kota Neom dekat dengan perbatasan Yordania di tepi Laut Merah juga. Kota ini akan dibangun dengan gedung-gedung yang super mewah dan tinggi dan biayanya lebih 6.600 triliun rupiah uang kita. Ya Allah, mau jadi apa tuh kota? Dulu miskin, kere, penggembala ternak, tidak punya apa-apa. Sekarang kaya raya dan saling berbangga-bangga, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Pesan Nabi, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Zaman ini ternyata zaman kita ini. Jangan heran wahai kaum muslimin, di hari Jumat tahun 2011 seorang imam besar Masjidil Haram Sheikh Saud Shuraim khutbah penuh semangat. Kenapa? Karena Sheikh Saud Shuraim ingin peringatkan kepada umat Nabi Muhammad, setelah pertama kali 2009 salju turun di Tabuk baru semata kaki, dianggap itu kebetulan. Ternyata 2011 saljunya yang turun di Tabuk sudah setinggi betis. Maka ada hadis sahih Nabi Muhammad berkata kepada Muaz bin Jabal, ketika Nabi mengajak Muaz jalan-jalan, apa kata Nabi? Muaz, bila daerah lembah Tabuk ini sudah bersalju, pertanda ubun-ubunmu dengan jaraknya kiamat sudah sangat dekat, hai Muaz. Dan dunia hari ini menyaksikan Tabuk sudah dibungkusi salju setinggi 1 meter. Maka Syekh Suwanya peringatkan, inilah dia tanda yang tidak terbantahkan. Dan sekarang siapa yang mau menolak fakta bahwa Mekah, Madinah, kawasan Jazirah, kawasan Gurun Sahara, perbukitan yang ada sudah mulai berbungkus rumput-rumput yang hijau. 18 Desember terjadi 2018 kemarin, terjadi fenomena di Riyadh, sebuah mata air yang besar meledak muncrat ke permukaan setinggi Jabal Rumah di Madinah. Dan ini akhirnya mengisi ruang sungai-sungai yang sudah lama kering dan kosong. Mengalirlah air-air sekarang ini kaum muslimin. Allah, adakah di antara kita yang mencoba menepis dan menampik bahwa ini kebetulan? Demi Allah, Pak. Ada orang Indonesia yang sudah lama menjadi pilot pesawat Air Asia dan dia tinggal di Malaysia. Beliau berkata, 8 tahun belakangan ini saya melihat setiap masuk ke Arab Saudi, kondisi langit yang ada di Arab Saudi sudah jauh berubah. Langitnya rata-rata dibungkusi oleh awan-awan tebal dan dingin. Beberapa kawasan saya lihat bersalju. Allah, beliau yang mengatakan dingin. Beliau membawa pesawat terbang tiap saat ke sana. Perubahan makin sekarang, makin dekat saja melihat bahwa kawasan Gurun Sahara sudah mulai menghijau di mana-mana. Apakah ada yang bisa membantah ini? Dekat sekali kaum muslimin. Sekarang saya katakan, ini finish. Tentu ada startnya. Startnya adalah di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim dan mengutus Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul, ini adalah start. Dan sabda Nabi, sejak dari saya Allah utus sebagai nabi dan rasul sampai kalian serentak nanti habis dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh nanti, kalian semua akan menjalani lima fase sejarah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih. Kalian semua akan menjalani lima fase, dan ingat kaum muslimin, lima fase sejarah dari start ke finish. Kita sekarang ada di fase keempat penghujung, kita mau memasuki sebentar lagi fase kelima. Lima fase ini, yang pertama fase nubuah, di mana yang memimpin umat Islam pada fase ini langsung beliau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama fase ini adalah 23 tahun. Wafatnya Nabi Muhammad akhir fase pertama. Lalu kalian masuk pada fase kedua, kata Nabi. Fase kedua, umat Islam memasuki fase khilafah ala minhajin nubuah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fase ini berlangsung selama 30 tahun. Fase ini juga berakhir dengan diserahnya kekhalifahan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Masuklah umat Islam pada fase ketiga. Fase sejak Muawiyah bin Abi Sufyan memegang tampuk kekuasaan khilafah Islamiyah, Muawiyah merubah sistem khilafah kepada sistem kerajaan. Benar kata Rasulullah, mulkan adzan atau mulukan adudah. Fase khilafah menggunakan sistem kerajaan. Dan ini paling lama Bapak Ibu, 1227 tahun lamanya. Diisi oleh tiga dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan terakhir dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga ini disepakati oleh seluruh ahli dan pakar sejarah telah berakhir pula. Jadi minta tolong pertanyaan-pertanyaan yang ada disortir, dipilih, yang tidak berkaitan dengan akhir zaman kita sisihkan saja dulu. Ya. Fase ketiga ini disepakati telah berakhir Bapak Ibu. Kapan? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, fase ketiga ini telah selesai. Kita sekarang ada di fase kegelapan umat Islam dan Islam. Fase terberat. Nabi mengatakan mulkan jabarian, fase kediktatoran dan kezaliman. Nah, pada fase inilah terjadinya 1, 2, 3, 4 tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat di penghujung fase ini terjadi. Dan saya berani memastikan kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu akan berdebar-debar jantungnya, hampir-hampir ingin menolak tapi tidak mampu menolak, bahwa tanda besar kiamat yang pertama, tanda-tandanya sudah nampak dengan nyata. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal akan lepas, tanda-tandanya telah terjadi hampir semuanya. Ini kata Rasulullah, fase mulkan jabarian, fase kediktatoran. Fase ini dan Islam benar-benar ditindas, dizalimi di mana-mana di seluruh dunia. Terasa apa tidak nih? Terasa apa tidak? Terasa banget apa bingit? Kebangetan terasanya sekarang ini, fase ini. Di mana-mana Islam dan umat Islam benar-benar ditindas, dizalimi. Lihat nasib umat Islam yang kita dengar di Uyghur sekarang ini. Ya Allah, ya Rabbana. Belum lagi selesai pilu dan perihnya hati kita melihat nasib umat Islam yang ada di Rohingya. Sini, Pak. Baik, fase keempat pasti berakhir dan kita masuk pada fase yang paling indah, husnul khatimah. Fase ini disebut dengan oleh Allah dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Ternyata fase ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Quran surat 24, itu surat An-Nur ayat 55. Fase ini tegaknya kembali khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Yang menjadi khalifah di sini adalah ini dia, Al-Mahdi. Ya, inilah dia fase kelima. Fase masa-masa aman, seaman-amannya. Tidak ada kezaliman satu pun. Tidak ada kemiskinan di mana-mana pun. Tidak ada kelaparan, tidak ada bencana, bahkan tidak ada peperangan. Tidak ada permusuhan, tidak ada dengki dan dendam. Hidup di dunia bagaikan dalam surga. Masya Allah, wahai hamba-hamba Allah. Dan fase ini, menurut hadis Rasulullah, ternyata tidak lama. Jangan Bapak Ibu pikir ini ribuan tahun pula. Fase ini 7 tahun saja Imam Mahdi di sini, meninggallah Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi meninggal, digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani, sama adilnya, sama bijaksananya, sama solehnya, sama cerdasnya dengan Al-Mahdi, kata Rasulullah. Al-Qahtani memimpin 1 atau 2 tahun saja, terjadilah setelah dalam masa Al-Qahtani, tanda besar kiamat yang ke-7, umat Islam serentak wafat. Maka antara 7, 8 sampai 9 tahun berarti paling lama, fase ke-5. Begitu, fase masa-masa aman ternyata tidak lama. Sekarang kita di penghujung fase ini. Wahai hamba-hamba Allah, saya ingin berikan pedoman untuk malam ini. Bagi saya anggap ini baru sekedar mukaddimah. Ini materi ini baru sekedar mukaddimah. Kenapa demikian? Materi ini biasanya saya sampaikan dalam bentuk seminar 2 hari, Pak. Pagi sampai sore, besok pagi sampai sore. Di Melbourne saya diundang oleh para mahasiswa dan orang-orang akademik dan pengusaha-pengusaha di sana. 2 hari materinya. Hari pertama bangku hanya berisi 2/3. Hari kedua penuh, gak ada lagi bangku, gak ada lagi kursi. Orang mencari kursi serap. Ternyata yang sudah hadir hari pertama mengabarkan kepada yang tidak hadir. Merasa rugilah mereka, penuh membeludak. Dan tidak ada yang keluar, Pak. Bahkan minta tambah waktu. Ketika Ustaz Arifin Ilham, semoga Allah sembuhkan beliau, amin. Dan timnya mengundang saya. Rencananya jadwalnya dari jam 9 sampai jam zuhur. Tabligh Akbar. Tentang akhir zaman. Saya sampaikan materi, baru tersampaikan paling-paling 1/4 materinya. Lalu apa kata mereka waktu zuhur masuk? Tambah, yang hadir lebih 10 ribuan orang, Pak. Ini kita kira-kira berapa nih jumlahnya? Sampai enggak 5 ribu? 5 ribuan sampai ini? Ada. Kira-kira 3-4 ribu lah ya. Ya. Baik. Ini yang hadir lebih 10 ribuan orang. Lantai bawah penuh, lantai tengah penuh, lantai atas penuh, bawah juga sampai di luar sampai. Dan mereka bilang, tambah Ustaz, tambah. Maka saya katakan, baik kita tambah sebentar nanti lepas zuhur, saya bilang. Ternyata Pak, bablas sampai asar. Bablas sampai asar. Yang di luar gak peduli, kepanasan juga gak peduli. Masya Allah. Lalu asar masuk, pesawat saya jam 5:30. Lagi terdengar, Ustaz lanjut, tambah. Saya katakan, minta maaf, saya punya pesawat penerbangan saya jam 5:30. Masih didesak untuk lanjut. Ini bukti, Pak, bahwa materi ini panjang. Dan panjangnya menggigit. Sebab ini ayatnya, ini hadisnya, faktanya. Ini ayatnya, ini hadis, ini faktanya. Lalu apa solusinya? Apa yang kita lakukan? Dan seterusnya, rentetannya panjang. Kalau ini saya ibaratkan ini baru pengantar. Baru pengantar. Jangan dianggap sudah lengkap pula ilmu pengetahuan tentang akhir zaman kita ya. Habis dengarkan ini baru pengantar. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ustaz, bisa kami lanjutkan enggak? Kita tetangga aja kok. Saya di Pekumbuh loh sekarang, Pak. Saya dirikan pesantren di Pekumbuh. Pesantren ini baru masuk tahun ke-4. Ya. Dan saya fokus mengerami pesantren sekarang. Jadi kalau mengundang nanti ke depan, saya katakan jawabannya cuma insyaallah. Tapi kabarnya agak susah dapat jadwalnya ya. Mana tim saya? Kasih tahu sama tim saya special order. Ya, kalau special order kita lanjut. Materinya nanti kita buat materi yang paling final, paling puncak. Dan ini yang paling mendebarkan dan paling penting untuk kita selamat. Yaitu bagaimana menyambut Dajjal yang tanda-tandanya sudah nampak semua. Untuk kemunculan Dajjal yang juga tidak lama lagi. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita lanjut. Jadi 5 fase. Kita sekarang ada di fase ke-4. Apa lamakah masa antara start ke finish ini? Ternyata Allah ada penjelasan tersendiri dari Nabi Muhammad. Dan kajian ini oleh para ulama-ulama ahli hadis. disebut dengan kajian umur umat Islam. Ya, dari start kekuatan riwayat mutawatir ini sama dengan kekuatan riwayat ayat-ayat Al-Quran. Di bawah hadis mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 level. Level hadis ahad yang tertinggi namanya hadis sahih. Ini yang biasa kita dengar, sahih Bukhari, sahih Muslim dan lain-lainnya. Di bawah hadis sahih namanya hadis hasan. Di bawah hadis hasan namanya hadis dhaif. Nah ini, ketiga tingkatan hadis ahad ini, sahihkah, hasankah, dhaifkah, oleh seluruh ulama ahli hadis masih diakui sebagai perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini qaul Rasul, ini qaul Rasul, ini qaul Rasul. Dan ini harus dimuliakan, dihormati. Di luar ini baru wajib ditolak, itu hadis maudhu', palsu. Hadis la aslalah, enggak jelas sumbernya. Hadis matruk, hadis yang harus ditinggalkan, hadis mungkar dan lain-lainnya. Nah, kaum muslimin, yang ini masih hadis ahad, hasan sahih, hasan dhaif. Hanya saja sayangnya materi umur umat Islam sumber dalilnya dari hadis ahad, itu pun bukan sahih tapi dhaif dan hasan li ghairi. Ustaz, kalau hadis dhaif ngapain juga dikaji? Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Jangan kita menzalimi perkataan Rasulullah, nanti kita mendapatkan laknat Allah. Mari simak baik-baik. Ada 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. Dengan cepat saja. 1. Hadis dhaif kalau disampaikan kepada publik atau kepada orang, wajib sertakan status hadis itu kepada orang yang mendengar. Saudara, sanak, sahabat, ini hadisnya dhaif ya. Harus sampaikan gitu. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, hadis dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Adab yang ketiga, hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dan hujah dalam urusan-urusan pokok agama Islam. Dalam urusan usuluddin, dalilnya tidak boleh dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya, maka hadis dhaif langsung tidak dianggap. Yang kelima, hadis dhaif jika berbicara tentang fadilah-fadilah amal, tentang targhib dan tarhib, motivasi-motivasi amal, fadailul amal, hadis dhaif sah, bisa dijadikan rujukan, bisa dijadikan dalil dan hujah, dapat diamalkan dalam urusan fadilat amal. Ingat enggak dengan salah satu komunitas dakwah terlebar dan terluas di dunia, jamaah tabligh. Tahu jamaah tabligh? Jamaah tabligh ini punya kita pegangan namanya fadilat amal. Di dalamnya memuat hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dan ingat, hadis dhaif dapat diamalkan dan dijadikan dalil untuk urusan-urusan fadilat amal, maka kitab itu benar. Ini adab yang kelima. Adab yang keenam, ada A, ada B. Yang A, karena hadis dhaif masih perkataan yang mulia Rasulullah SAW, maka menurut Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2, perkataan Rasulullah wajib lebih tinggi dari perkataan manusia mana saja di muka bumi ini. Jadi kalau satu masalah umpamanya, qala syekh, qala ustaz, qala alim, qala ulama, qala dai, qala berkata manusia, berkata, tiba-tiba muncul qala Rasulullah di masalah yang sama, tapi hadisnya dhaif, adabnya wajib singkirkan semua perkataan manusia mana saja dan kedepankan perkataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hadisnya dhaif. Begitu. Ini adabnya. Yang A, 6B, karena hadis dhaif masih perkataan Rasulullah, wajib hormati dan muliakan walaupun tidak jadikan landasan untuk urusan akidah. Kenapa demikian? Karena di zaman sekarang, maaf ya, ada satu kelompok yang merasa kelompoknya saja yang paling benar di muka bumi ini. Hanya kelompoknya saja yang paling lurus. Hanya ustadz-ustadznya saja yang paling sahih. Di luar mereka, di luar kelompok mereka, mereka anggap ustadz-ustadz di luar kelompok mereka kilabun nar. Ya Allah, miris hati kita, Pak. Anjing-anjing neraka. Ustadz-ustadz di luar kelompok ustadz mereka itu anjing-anjing neraka. Kita-kita yang di luar kelompok mereka, mereka sebut dengan ahlul bid'ah wal ahwa, ahli-ahli bid'ah dan ahli ahwa nafsu. Dan kelompok ini tega mengeluarkan kata-kata untuk acara 411, 212. Apa kata mereka? Itu adalah perkumpulan dan pertemuannya kebun-kebun binatang. Ya Allah, ya Rabb. Ini kelompok ini, Pak, membagi hadis kepada dua kelompok saja. Hadis sahih dan hadis dhaif. Kalau hadis sahih tidak tanggung-tanggung, mereka muliakan, mereka hormati, mereka peluk erat-erat, mereka amalkan. Tapi kalau hadis dhaif kayak jijik mereka, Pak. Ala itu hadis yang dhaif, langsung gini wajahnya. Ini dhaif tuh. Hei, hadis dhaif masih perkataan Rasulullah apa tidak? Masih. Seluruh ulama ahli hadis sepakat mengatakan hadis dhaif masih qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbok ya hormatilah. Jangan main buang-buang saja, itu namanya qalilul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada rambu-rambunya. Adab yang ketujuh, hadis dhaif. Kalau berbicara tentang sesuatu yang nanti akan terjadi, sebelum itu terjadi, sementara hadis yang dhaif, cukup didengar saja. Cukup didengar saja. Dengar saja. Kemudian tidak kita jadikan keyakinan sampai hadis ini terjadi. Kalau sudah terjadi, maka dia langsung dijadikan sebagai akidah dan keyakinan, dan hadis itu naik derajatnya menjadi sahih. Terakhir, yang kedelapan, hadis dhaif. Bila ditopang oleh hadis-hadis dhaif yang lain, ternyata jalur riwayatnya berbeda-beda dan banyak, maka hadis dhaif itu naik derajatnya menjadi satu tingkat di atasnya, hasan li ghairi. Sekarang sudah paham? Baik. Sekarang penjelasan berikutnya. Umur umat Islam. Ada dua kelompok riwayat hadis dhaif di sini. Satu dari Abu Daud. Rasulullah bersabda, sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai habis umat Islam ini yang beriman serentak di muka bumi, ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umat Islam, umur umatku ini adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Ini hadisnya, ingat, dari Abu Daud dhaif. Bahkan ada riwayat yang dhaif jiddan. Umur umat Yahudi dikurang umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi dalam sejarah oleh para pakar dan ahli sejarah tercatat dari Nabi Musa ke Nabi Isa, dan itu adalah 2000 tahun. Dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Nasrani dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu adalah 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi berapa? 1400. Tentu saja yang dimaksud Nabi adalah tahun Islam. Ini satu riwayat, ya. Nah, sekarang satu kelompok riwayat yang lain. Dan ini dhaifnya banyak jalur dan riwayatnya. Muta'addidatur riwayat. Maka naiklah derajatnya satu tingkat, yaitu menjadi hasan li ghairi. Menjadi hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di muka bumi ini, sejak beliau Allah utus sebagai nabi dan rasul sampai habis kita ini serentak, umur umatku adalah ada satu hari saja di sisi Allah. Lalu Allah tambahkan untuk kalian setengah hari lagi. Satu hari tambah setengah hari. Lalu ditutup oleh Nabi dengan hadisnya, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Satu hari tambah setengah. Satu hari di sisi Allah, wahai kaum muslimin, berapa lama kita menghitungnya di dunia? Berapa lama? 1000 tahun. Dalilnya itu adalah surat As-Sajadah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfasana mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah kamu menjalaninya, kamu menghitungnya di dunia ini 1000 tahun. Satu hari saja ditambah oleh Allah setengah hari lagi, jadi berapa? 1500. 1500. Tentu saya hitungan hijriah. Nah, Ustaz, ada dua riwayat, 1400, 1500 dari start ke finish. Sekarang kita sudah 1440, Ustaz. Maka ayolah wahai Bapak Ibu, marilah kita buka mata kita dan mata hati kita. Para ulama ahli hadis, ini jelas domainnya para ulama ahli hadis. Jumhur ulama setelah mendiskusikan ini sepakat mengatakan umur umat Islam ini menurut hadis ini hanyalah antara 1400 ke 1500. Di antara ini, di antara 1400 ke 1500, finishlah kita, habislah kita umat Islam. Umat Islam ya, bukan kiamat. Ada segelintir kecil ulama ahlu sunnah wal jamaah yang agak nekat seperti Imam Asyuti. Imam Asyuti ini jangan keraguin kedalaman ilmunya, tuan-tuan. Ahli hadis, ahli sejarah, ahli fikih, ahli tafsir, ahli masalah-masalah ilmu Islam dalam ilmunya. Tapi beliau tergelincir di sini. Beliau berani memastikan tahun. Apa kata beliau? Habisnya umat Islam, finish, adalah tahun 1477 Hijriah. Habis umat Islam. Dia punya hitungan-hitungannya. Tapi beliau langsung diserang dan disecar, diluruskan oleh ulama-ulama mumpuni di zamannya. Ada pula yang berani mengatakan 1426 Hijriah. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Maka kita sudah punya akidah, apapun penyebutan nama, tanggal, bulan, tahun tertentu tanpa dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih, kita sepakat menolaknya. Betul? Kita tolak ini, penyebutan tahun-tahun tertentu kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Kalau begitu, ini bagaimana? Kalau begitu, yuk kita pakai istilah bahasa atau redaksi menurut versi Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Menurut saya ini bahasa yang paling enak. Apa kata beliau? Umur umatku sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul sampai finish, umur umat Nabi Muhammad adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Tidak akan lewat dari 1500 tahun Hijriah. Sekarang mari kita berhitung, tahun berapa sekarang Hijriah? 1440 Hijriah. Mari kaum muslimin, Hijriah itu kan terhitung sejak Nabi hijrah kan, dari Mekah ke Madinah, baru start penghitungan tahun Islam, tahun Hijriah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun beliau di Mekah sebelum hijrah yang belum masuk hitungan. 13. Kalau gitu ditambahkan dong kemari. Betul? Tambahkan kemari. Berapa? 1453. Hitungan tahun Hijriah. Ini yang udah jalan. Seandainya kita mentokkan aja di angka yang paling aman, angka tertinggi 1500, tinggal dikurangi 1453. Maknanya paling lama lagi yang akan ditempuh oleh umat Nabi Muhammad yang beriman hidup di muka bumi ini sebelum kiamat, paling lama lagi hanya 47 tahun lagi ke depan hitungan Hijriah. Allah, ini masih lama apa udah dekat? Masih lama apa udah dekat? Dekat. Ustaz, ini kan hadisnya dhaif. Iya, tapi hadis dhaif masih perkataan Rasulullah tidak? Setidak-tidaknya ini gambaran terdekat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Muliakan dan hormati, walaupun tidak kita jadikan sebagai pegangan dan pijakan akidah. Wahai hamba-hamba Allah, setelah kita mendengarkan ini, maka cukup bagi kita mempelajari tanda-tanda dan tanda-tanda yang Allah kasih lihat sekarang begitu terang dan nyata. Tinggal kita mau belajar tidak, mau baca tidak, mau buka mata tidak, mau dengar tidak. Sebenarnya jangan heran kita divaksin masa sekarang ini. Kok Islam makin ditindas ya, kita makin terjepit segala macamnya. Demi Allah saya berkata kepada Bapak Ibu semua, kita sekarang sedang menuju kepada kemenangan. Sebentar lagi Islam akan memimpin seluruh dunia. Tapi menuju kemenangan itu kita menghadapi ujian yang maha berat, seberat-beratnya ujian dalam waktu yang sangat dekat. Ujian terberat kita adalah Dajjal. Tolong buka kajian saya, siapa tahu umur saya tidak panjang. Tolong buka kajian saya di YouTube, tulis saja nanti Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Uzma, tolong dibuka ini nanti. Uzma Media TV Channel. InsyaAllah semua ceramah-ceramah dan kajian-kajian saya berkaitan dengan tauhid, tafsir, khususnya tentang akhir zaman, lengkap di dalam ini Pak, insyaAllah. Silakan lihat, buka judulnya Rahasia, Menyingkap Rahasia dan Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Saya juga menguraikan dengan luas tentang Al-Mahdi, tentang Nabi Isa, tentang Ya'juj dan Ma'juj, dan masing-masingnya memakan waktu rata-rata 1,5 sampai 2 jam Pak. Silakan dibuka nanti kajian-kajian akhir zaman saya. Karena ini dianggap sangat mendesak, waktunya sangat dekat sekali, maka menjadi urgen sekali untuk kita segera mengetahuinya secara faktual. Ini datanya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini cara selamat darinya, dan inilah realita yang sedang ada. Silakan dilihat. Wahai hamba Allah, setelah mendengarkan kajian ini, setelah mendengarkan mukaddimah ini, pengantar ini, maka rasanya tidak layak kalau seandainya kita masih berleha-leha. Apalagi ada peringatan keras dari Nabi. Apa peringatan Nabi SAW? Ini ya, di sini. Fitnah Syam. Apabila fitnah Syam sudah membara. Syam di mana tadi Pak? Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. Apabila fitnah Syam sudah membara, maka perintah Nabi adalah Badiru bil amal. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amalan-amalan soleh. Fitanan di masa-masa fitnah. Di hadis yang lain, wal fitanu bisyam, standar fitnah itu startnya bukan di Rohingya, bukan di Uyghur, bukan di Pakistan, bukan di India, bukan di Iran, bukan di Irak, bukan di Saudi, bukan di Indonesia, tapi di Syam. Apabila kalian sudah menyaksikan bara fitnah menyala di negeri Syam, umat Islam dibantai, umat Islam dibakar, umat Islam dibunuh, umat Islam dipaksa murtad, diusir, masjid-masjidnya dihancurkan, sekolah-sekolahnya diratakan, dan semuanya yang terjadi begitu mengerikan. Apabila itu sudah kalian saksikan, badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah cepat kalian memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah kalian segera memperbanyak amal soleh. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Stop amal salah. Setelah mendengarkan kajian ini, semua kita harusnya semangatnya untuk beramal soleh lebih besar daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya jadi orang-orang soleh biasa, ke depan jadilah orang-orang soleh luar biasa. Kalau sebelumnya untuk dunia semua hati dan fikiran, ke depan untuk akhirat semua hati dan fikiran. Dan tidak boleh kita mencampakkan dunia, karena kita beramal soleh masih di atas dunia. Bisnisnya jangan dibuang. Setelah mendengarkan ceramah ini, jangan pula lain pula caranya Pak. Yang PNS langsung pulang keluar, buat surat resign. Mengingat ini Bang udah memutuskan saya resign dari pekerjaan. Ah, jangan begitu. Ini ngawur. Bukan begitu kesimpulannya. Pulang-pulang udah loyo. Bahunya udah jatuh dua-duanya. Ditanya oleh bininya di rumah, "Bang, kok gitu jalannya? Udah mau kiamat." Hilang semangatnya. Kalau kita mau ini udah dekat mau kiamat, kayak sahabat dong. Para sahabat habis dengarkan kajian Nabi betapa dekatnya. Bagaimana tadi Pak? Semakin semangat mereka untuk memanfaatkan sisa umur yang masih tersedia. Betul tidak? Sehingga mereka betul-betul totality Pak. Sholat luar biasa. Jihad jangan ditanya. Dakwah benar-benar full. Berkorban dengan harta, dengan apapun, mereka sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. Karena mereka tahu, enggak lama lagi kok, enggak lama lagi saya harus berprestasi, saya harus menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Demikian. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Amal apa yang terbaik kita amalkan agar kita terlindung dari fitnah akhir zaman? Tolong nanti buka judul ceramah saya di YouTube, beli paket Pak. Ya, judulnya adalah persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Tolong itu dibuka nanti ya. Kalau sekarang saya jelaskan, demi Allah waktunya tak cukup. Yang kedua, kalau secara gamblang kan Nabi mengatakan perbanyak amal. Lah amal itu kan terbagi tiga, amalan hati, amalan lisan, amalan badan. Kan begitu. Jadi panjang nih urusannya. Termasuk persiapan-persiapan fisik. Dan ini penting sekali agar kita selamat. Ustaz, apakah benar apabila Palestina merdeka maka kiamat akan terjadi? Lalu di manakah Al-Mahdi itu akan muncul? Dan apakah akan menguasai Jazirah Arab? Alhamdulillah, pertanyaan berkualitas. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal, hadisnya hadis Qudsi, Allah berfirman, hei Syam, engkau adalah bumi pilihanku, aku akan datangkan kepada engkau makhluk-makhluk dari hamba-hambaku yang terpilih di zaman. Rasulullah berkata kepada Mu'adz, hai Mu'adz, apabila Masjidil Aqsa di akhir zaman nanti dibebaskan kembali dari cengkeraman musuh Allah, musuhku dan musuh kalian, maka kalian akan dengarkan khilafah Islamiyah akan dikumandangkan di Palestina. Saat itu hijrahlah kalian ke sana, karena bumi yang teraman nanti adalah Palestina. Sementara ketika itu Yathrib sedang di puncak kekacauannya. Yathrib adalah Madinah. Ya Allah, kalau Madinah saja kacau, apalagi Mekah. Kalau Mekah Madinah saja kacau, ribut, keos, apalagi kita dan luar-luar negeri lainnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya bertanya-tanya awalnya, kapan ya? Kalimat hadis tadi, kalau Masjid Al-Aqsa dibebaskan, berarti Masjid Al-Aqsa harus dikuasai lagi oleh musuh. Si Donald Bebe, Donald Trump, dengan resmi mengumumkan Yerusalem sudah menjadi ibu kota Israel. Secara sepihak dia mengumumkan itu. 123 negara dunia protes dan menolak. Ternyata dia cuek bebek. Memang persis dengan namanya Donald. Iya, cuek bebek. Dia tidak peduli, sombongnya minta ampun. Dan dia pindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Beberapa negara sekarang sudah mulai mengikuti. Ini pertanda Masjidil Aqsa itu adanya di Yerusalem. Ini pertanda Masjidil Aqsa dikuasai oleh musuh Allah kembali. Betul? Maka tak lama lagi insyaAllah Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang terbaik di muka bumi ini. Dan tak lama lagi berarti khilafah Islam akan dikumandangkan di sana. Sesuai dengan riwayat yang kita bacakan tadi juga. Kemudian bagaimana nasib anak-anak setelah masa orang Islam semuanya telah diwafatkan? Mereka juga meninggal dunia insyaAllah ta'ala. Anak-anak dari orang-orang beriman juga akan serentak seperti orang-orang beriman lainnya. Ustaz, apakah benar tentang peristiwa mengeringnya danau Tiberias salah satu tanda kiamat? Apakah benar danau itu semakin bertambah tahun, bertambah surut atau berkurang? Ini sebenarnya sudah saya kajikan di mana-mana, provinsi, kota, negara. Sekarang lihat saja, siapa yang mau berangkat ke sana, kalau perlu saya ongkosin. Saya sudah katakan ada tiga tanda dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Dajjal itu lepas dari ikatannya. Mengeringnya, susutnya danau Tiberias, tidak lagi berbuahnya kebun kurma di Baisan, dan berhentinya mengeluarkan air, air mata, air zugar. Dan tiga-tiga ini sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang sudah nyata, nampak dan terjadi semuanya. Tiga-tiga ini. Hadisnya sahih juga diriwayatkan Imam Muslim dari Fatimah binti Qais. Ini yang saya katakan tadi Pak. Kita perlu bicara lebih panjang lagi tentang ini. Ustaz, apakah bekal kami untuk menghadapi fitnah Dajjal? Ini sudah ada juga. Tolong dibuka fitnah dan rahasia. Menyingkap rahasia dan fitnah Dajjal. Ustaz, apakah benar berita anak bayi di Palestina akhir langsung bisa berbahasa Arab? Ustaz, apakah ini begini saja? Ini bicara masalah Dajjal semua ini. Ini bicara masalah Dajjal semua. Dajjal nanti akan membunuh seorang anak lelaki, kata Rasul. Anak lelaki ini tidak bisa ditaklukkannya dengan sihirnya, tidak mempan oleh magicnya, tidak takut oleh petakut-petakutnya. Dan anak ini di puncak remaja menuju dewasa. karena anak ini begitu kekoh dengan imannya, dibunuhlah oleh Dajjal. Kemudian Dajjal kembali menghidupkannya. Tapi setelah itu kata Rasulullah, Dajjal tidak akan mampu membunuhnya kali kedua karena anak ini tetap istiqomah. Ya. Lalu Dajjal menyuruh bala tentaranya cincang anak ini. Kemudian anak itu pun dicincang. Sehingga itulah kata Rasulullah, syahid teragung di akhir zaman. Syahid teragung di akhir zaman. Nah, untuk informasi, ini apakah benar atau tidak? Pertanyaannya tolong dijawab dengan begini. Buka YouTube. Seluruh channel televisi Arab 2004 telah gempar memberitakan satu berita yang sama, bahwa di Palestina telah lahir seorang bayi lelaki, dan bayi itu baru saja lahir berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Tapi dia hanya bicara satu kali saja. Ketika dia sudah bicara satu kali itu, dia normal lah seperti anak-anak bayi kebanyakannya. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Saya adalah seorang lelaki yang nanti Dajjal akan membunuh saya. Setelah dia membunuh saya, Dajjal tidak akan bisa membunuh seorang manusia manapun setelah itu selama-lamanya. Ini terjadi 2004. Hitungan anak remaja, puncak remaja itu adalah 17-18. 2004 sekarang 2019. Artinya anak itu sekarang sudah memasuki usia remaja, usia 15. Artinya 3-4 tahun yang akan datang anak ini harus sudah dibunuh oleh Dajjal. Maknanya Dajjal dalam waktu yang tak lama harus sudah ada dan tampil ke tengah-tengah kita. Makanya saya katakan ini semuanya saling tumpang tindih. Ustaz, kami tak percaya. Ya enggak apa-apa. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau percaya silakan beriman. Yang tidak percaya silakan ingkari. Kan begitu. Saya hanya sekedar menyampaikan tanda-tandanya, nih ayatnya, nih hadisnya, nih faktanya. Tugas saya hanya sekedar menyampaikan. Ustaz, kalau meleset gimana? Alhamdulillah, saya duluan yang sujud syukur kepada Allah kalau ini meleset. Kalau ini tidak tepat bagaimana? Saya bersyukur. Kenapa? Saya masih ambisi untuk menjalani hidup yang panjang bersama anak-anak saya, Pak. Anak-anak saya sekarang ini sudah 16 orang. 8 laki-laki, 8 perempuan. Saya ingin yang laki-laki jadi ulama mujahid. Saya ingin yang perempuan menjadi bendahanya para ulama. Saya ingin melihat masa depan anak-anak saya bisa menjadi penerang untuk umat manusia. Itu cita-cita saya. April besok tinggal 3 bulan lagi, 3,5 bulan lagi. InsyaAllah lahir anak saya yang ke-17. Allahu Akbar. Jadi kalau ini meleset gimana? Saya senang, saya syukur. Tapi kalau ini tepat gimana? Tanda-tandanya sudah nampak. Tugas saya yang sekedar menyampaikan. Yang penting saya persiapan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Persiapan atau tidak? Masya Allah, semangat ibadah Ustadzku banyak anaknya. Semangat saya bukan di banyak anak saja. Saya lihat ini Bapak Ibu. Ini sertifikat wakaf. Saya bawa kemana-mana. 2 bulan ini saya mulai serius membangun gedung Al-Quran 3 lantai. Bawahnya untuk masjid, ruang ibadah dan ruang serbaguna. Tengahnya asrama. Atasnya adalah ruang-ruang belajar. Dan ini target saya, anak-anak yang belajar dengan kami taman SD 7 tahun setara keilmuannya, kedewasaannya, luasnya pengetahuannya, adab dan ibadahnya seperti anak yang tamat S1 dari Timur Tengah. Ini azam saya. Alhamdulillah anak-anak kami, Pak, 1 tahun, 2 tahun paling lama itu sudah hafiz Quran semua. Alhamdulillah. Dan mereka bukannya hafiz Quran, mereka juga mumpuni di adab, di akhlak, di ibadah dan sebagainya. Kita usahakan mengejar, Pak. Kita usahakan perpendek masa agar menjadikan generasi yang matang. Maka tadi saya kasihkan sama Ustaz John Kennedy formulir apa tadi Ustaz? Pendaftaran. Siapa yang mau daftar? Tapi syaratnya anak tamat SD. Kemudian anak-anak ini wajib sudah fasih dan bersih membaca Al-Quran. Tajwidnya, tahsinnya sudah oke. Dan kami tes, Pak, 1 minggu bagaimana cara dia menghafal. Kami bimbing dia, sanggup gak dia mengejar target. Karena kita memang akan mengajar melahirkan calon-calon ulama. Nah ini saya baru mulai 2 bulan ini membangun. Biayanya 3 miliar 229 juta, 3 lantai. 12 meter kali 39 meter. Pemborongnya dari Jawa Timur. Ya. Nah kaum muslimin, targetnya Juni, insya Allah gedung ini sudah bisa dipakai. Sekarang saya dalam rangka maraton sejadi-jadinya. Siapa di antara kaum muslimin yang ingin ikut beramal soleh untuk menabung akhiratnya, tafadhol. Ini sertifikatnya ada di luar. satu meternya adalah 2.300.000. Ustaz, boleh enggak saya ambil 10 meter? Alhamdulillah, ada nomor rekeningnya di sini. Ustaz, saya cuma bawa untuk satu sak semen. Silakan. Walaupun satu sak semen pun. Alhamdulillah. Tapi yang perlu Bapak ingat semua, di samping ini memang tersedia di luar sana. Yang penting sekali, wahai Bapak Ibu, lihat saya. Saya menyampaikan tak akhir zaman. Udah dekat begini, tapi membara semangat saya melakukan persiapan. Walaupun ini menghasilkannya mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Tapi hari ini bisa saya buat, apapun yang bisa saya buat, saya lakukan. Ini adalah keteladanan yang saya contohkan langsung. Kan kata Rasul begini, sekalipun kiamat besok terjadi, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam hari ini. Lah kurma itu kalau ditanam Pak, 4-5 tahun yang akan datang kan baru mulai berbuah. Padahal besok mau kiamat, tapi Nabi masih perintahkan tanam hari ini. Maknanya apa? Maknanya apa itu? Artinya sedekat apapun, ini bencana, dajjal keluar, huru hara, musibah dan sebagainya terjadi, apa yang hari ini bisa Anda lakukan? Walaupun hasilnya 10-20 tahun yang akan datang, lakukan hari ini. Karena Allah tidak tanya, Allah tidak tanya kamu berhasil apa belum, kamu dapat apa tidak. Allah tanya, apa yang sudah kamu buat, betul tidak? Maka kalau saya punya anak 16, jangan heran besok 17, insya Allah Oktober anak saya yang ke-18 lahir. Baca caranya tuh Ustaz, itu cara ambo kulo lah. Yang jelek tentulah kurang rumahnya tidak bisa surang gitu. Itu loh, itu kaji yang lain lagi tuh Pak nanti. Jadi Bapak Ibu, saya memang membuka bagi Bapak Ibu semua peluang untuk sama-sama beramal soleh. Karena ini proyek yang sangat besar menurut target yang saya capai, ingin capai bulan Juni sudah bisa dipakai. Alhamdulillah, saya nanya Bapak berkenan, Ibu-ibu berkenan. Beberapa yang sudah datang ke sana melihat langsung dengan mata kepalanya. Maka tafadhol Bapak Ibu. Nanti saya duduk di sini, Bapak tafadhol silakan. Ustaz, saya langsung Ustaz cash. Saya terima. Boleh Ustaz ya? Silakan datang sini. Baiklah, saya terima. Atau tim saya di luar. Mereka yang pegang sertifikat ini, saya ambil 1 meter, setengah meter. Bahkan ada yang kami buat dikosongkan ini. Berapa sanggupnya? Saya mau 200.000 Ustaz, saya mau 500.000. Silakan diisi di luar sana, tim saya yang mengisikannya. Kita juga bawa mesin edisi, Pak. Jadi kalau enggak bawa uang cash, silakan dengan gesek. Ya, langsung transferkan ke nomor rekening yang ada. Tafadhol, beramallah wahai hamba Allah. Di sini juga banyak pre-amal soleh Ustaz. Gabung, enggak harus dengan saya. Di mana saja kita dapatkan pre-amal soleh. Ini akhir zaman. Harta yang kita cari bawa sebanyak-banyaknya ke kampung akhirat. Itulah gunanya kita mengetahui tentang akhir zaman. Jangan sampai pencarian kita dilenyapkan oleh hancurnya teknologi. Teknologi tak lama lagi mau musnah. Kekacauan besar di muka bumi akan serentak terjadi di mana-mana yang akan banyak mewafatkan manusia. Sebelum itu semua berlaku dan terjadi, manfaatkan sekarang waktu yang ada untuk berbuat sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Demikian pertanyaan berikutnya. Ini ada 3 lembar pertanyaan lagi, 3 kertas lagi. Assalamualaikum Ustaz. Dari mana asal Ya'juj dan Ma'juj? Kenapa mereka merusak? Apakah mereka berkelahi satu sama lain atau gimana? Apakah mereka benar di golongan bermata sipit dan berbentuk aneh? Mohon, dia manusia, keturunan Adam, termasuk yang dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj ini beranak pinak, tetapi manusia-manusia yang tidak pandai berbahasa dengan bahasa kebanyakan manusia. Mereka tidak punya hati, tak punya perasaan, bengis dan brutal. Mereka tak terkalahkan. Hidungnya memang pesek, matanya memang sipit, kata Rasulullah SAW. Tetapi nanti ketika mereka keluar, mereka langsung membungkus dunia dengan darah. Mereka membunuh kemana-mana. Ya, jadi mereka itu bapak ibunya siapa, lahirnya kapan, dan sebagainya, itu bukan urusan saya. Saya enggak pernah konsultasi dengan mereka, enggak pernah juga wawancarain mereka. Jadi minta maaf saya enggak bisa jawab untuk yang satu itu. Ya. Lagi pula enggak penting kok. Ustaz, Armageddon atau perang dunia ketiga itu perang Al-Mahdi dengan Dajjal. Bukan. Bukan, bukan. Tapi perang Imam Mahdi dan orang-orang beriman nanti melawan Amerika dan Eropa. Ya. Dan perang itu terjadi di Ghouta, Damaskus bagian barat sekarang, Pak. Di sana peperangannya. Dan ini disebutkan juga dalam Taurat dan Injil, perang Armageddon. Itu Malhamah Al-Kubra dalam hadis sahih. Pembunuhan besar-besaran yang terjadi antara orang-orang beriman melawan kaum Eropa dan Amerika di akhir zaman. Baik. Terakhir, Ustaz, apakah benar apabila Palestina merdeka maka kiamat akan terjadi? Ini kan sudah tadi. Habis ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita bisa menghindari Dajjal? Tolong jawaban ini bisa dibuka di kajian saya, menyingkap rahasia dan fitnah Dajjal. Silver Silk yang mengajak saya umroh tanggal 21 besok, itu hari Minggu di kantor induk mereka di Pekanbaru, mengundang saya Tabli Akbar. Judulnya adalah menyingkap rahasia dan fitnah Dajjal. Dan ini terbuka untuk umum. Siapa tahu ada yang mau ke Pekanbaru, rumahnya di Pekanbaru dan keluarganya, silakan bergabung. Hari Minggu besok. Besok kan Sabtu nih, Minggunya Maghrib. Kita membahas masalah Dajjal di sana. Silakan bergabung di sana. Kalau di sini mau membuat lagi kajian tentang akhir zaman berkaitan dengan Dajjal, saya persilahkan saja. Insyaallah Ta'ala saya sediakan waktu, tapi saya tidak punya lagi waktu Jumat, Sabtu, Minggu. Saya hanya ada di Sumatera Barat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di luar, dan itu pun saat saya ngajar di pesantren. Saya ngajar Pak, di pesantren yang kita bangun ini saya ngajar. Jadi saya akan tembakkan waktu sehari balik. Sehari balik, pokoknya ini maghrib ngisi kan, lepas langsung saya balik. Itu bisa itu, insya Allah. Jadi kalau memang iya, bisa kita buat jadwalnya. Jadwal lanjutan tentang menyingkap rahasia dan fitnah Dajjal. Kita bongkar habis-habisan Dajjal itu dan bagaimana cara kita selamat darinya di akhir zaman ini. Demikian saja dari saya, semoga bermanfaat. Barakallahu fina fikum jami'a. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.